2 Korintus pasai sikureng. Nyang sibenaji, hana perlele lon tulis surat ke gata, ke hai bantuan yang tengah terkirim ke umat Allah di Yudea. Ulun kutupu, gata tatim tulunggap, dan ulun kalun pebangga gata uba urung-urung yang na di Makedonia. Ulun pegah bawaknya, bahwa puntun yang kele, cedera-cedera tanyo yang na di Akaya, kasiap ke jibri sumbangan. Dan ngon semangat gata yang menggeloranya, kajit ke sabab semangat siladum ni bawaknya menggelora citema. Jinonyo ulun utus Titus dan banduadro cedaranya ke gata, mengat penyang kamu pebangga-bangganya ke hai gata, bekjit ke haba yang sulit hana meguna. Ngon lagenya, gata yang sibenajih kasiap, sabab ulun pegah bawaknya bahwa kasiap menyokenya. Ulun kawati, menyona ureng-ureng Makedonia yang jijak mesajan ngon ulun singoh wate ulun jak ubak gata dan menyo jikalon li awaknya bahwa gata gohlom siap kebit maletat kamu singoh. Sabab kakamu pegah bahwa kamu mupatih tat ubak gata dan gata kedropih male cittema. Nyan keh sabab jih ulun merasa lun kirim awaknya lebih ile ubak gata. Keji uruh sumbangan yang gata perjanjian. Ulung pubut yang lagenyan singoh wate ulun teka. Sumbangan yang gata berinyan ka siap. Ngan lagenyan deh keh bahwa yang gata berinyan teberi ngan mangan ati. Dan ken sabab terpaksa. Ingat keh, ureng yang tabu bijeh bacut tema jipot bacut tema. Tema ureng yang tabu bijeh yang jai, tema jipot hasil yang jai tema. Tiap-tiap ureng harus diberi menurut kerelaan ati jih. Bek ke jibri ngon segan-segan atawa sebab terpaksa. Sebab Allah gegasih ke ureng yang beri ngon galak ati. Allah mekuasa geberi ke gata berkat yang melimpah-limpah. Mangat gata sabi napa yang gata perle. Dan gata tema na lebih ketapubut get dan tama amai. Lam Alkitab na tertulis lagenyo ke hai Allah. Gop nyan getabu-tabu ke ureng-ureng gasin. Ati geh nyang get nyan kekai seumur masa. Allah yang kebah bijeh ke ureng temabu dan penajuh ke getanyo. Gop nyang tema yang kebah dan yang pele pe yang gata tabu. Mangat hasi ati gata yang murahnya metamah-tamah lom tema. Ngon lagi nyan, gata meteme dumpe na lam segala hai. Ngon lagi nyan, gata sabi hasi tak memberi ngon murah hati. Dan menebri-menebri gata yang kamu ke ureng lainnya. Dir ke sabab jaitat ureng jilake terima kasih ubah Allah. Sabab buat nyandroh yang gata pubutnya. Kon tepesip nebak ukuran umat Allah mantong. Temajir ke sabab jaitat ureng jilake terima kasih ubah Allah. Dan ngon nyandrohnya gata pelumahnya. Jaitat orang Kristen yang na di Yudea kemaji pujo Allah sabab awaknya jikalon kesetiaan gata kehai habaget soai almasih yang gata sutotnya. Menancit awaknya jipujo Allah sabab gata bibit murah ati ke gata uba awaknya dan kemandum orang lain yang na nibak gata. Ngon lagenya awaknya temaji mendoa ke gata. Ngon perasaan kasih sayang, karena Allah tak get ati ke gata. Get tak tanya mencukup ubak potu Allah, atuh menebri golpnya yang luar biasanya.